apa-apa. Orang bodoh bodoh hati. Mas Andre. Angin Sekedar di lakuku

Tahu tatu, wes tahu tatu. Kau mempertahankan Thank you.